Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tsumma ma ba'du. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan belajar dari kitab, membaca kitab yang disusun oleh Al-Allamah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami, seorang alim abad 14 Hijriyah, lahir pada tahun 1342 atau tahun 1924 Masehi, di daerah yang masuk dalam lingkup utara Saudi sekarang, daerah sekitar Tiham, dan meninggal tahun 1957 kalau tidak salah. Meninggal 1958, 1377. Jadi, dan anaknya masih ada hari ini, masih hidup. Bagian anaknya masih hidup hari ini. Atau ya, keturunan masih ada. Dan beliau seorang alim yang banyak meninggalkan karya-karya ilmiah, baik di bidang akidah, di bidang fikih, dan yang lainnya, termasuk di bidang hadis, dari mustalah hadis dan yang lainnya. Dan di antara kitab yang pertama sekali beliau tulis, Sulamul Usul. Sulamul Usul itu satu risalah yang beliau tulis dalam bentuk bait syair, yang kemudian hari kitab ini disarah sendiri oleh beliau, di samping tentunya sarah oleh ulama yang lain, yang berisi terkait dengan masalah akidah juga, yang beliau susun pada usia 19 tahun atas permintaan salah seorang gurunya. 19 tahun, Pak. Kalau remaja kita hari ini 19 tahun sudah bisa apa? Kira-kira. Ya, ada yang sudah hafal Al-Quran, mungkin ada yang sudah hafal sejumlah hadis. Tapi banyak yang usia-usia segitu yang masih keluyuran di jalan. Dan memang saya sering dalam beberapa majelis menyampaikan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena ini menjadi PR kita bersama. Kalau kita ingin kondisi umat ini baik, kondisi kita baik, kondisi kaum muslimin ini baik, ya kondisi pemudanya harus baik. Kondisi pemudanya harus baik. Sementara realita di tengah-tengah kita, di hadapan kita sekarang, kondisi pemuda kita ya cukup memprihatinkan. Artinya kita punya PR besar terkait hal ini. Artinya seluruh kita semestinya memiliki perhatian terkait dengan perbaikan pemuda ini. Bukan menjauhi. Karena memang sebagian kalangan tua, maaf ini ya, saya lebih muda dari bapak-bapak. Tapi yang saya maksud dengan kalangan tua bukan saya menunjuk bapak-bapak, tidak. Sebagian kalangan tua terkesan, kalaupun tidak benaran gitu ya, tapi terkesan menjauh dari kalangan muda. Melihat kalangan muda kalau diajak ke masjid enggan, seringnya kumpul-kumpul enggak jelas, kemudian seperti putus asa dari mengajak kalangan muda tadi, merangkul kalangan muda ini, walaupun ya tentu tidak seluruhnya seperti ini, dan kita tidak pernah melakukan sensus seberapa besar yang menjauh dan seberapa banyak yang tidak. Cuma yang jelas ada realitas seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara kalau kita lihat dari sejarah perjalanan para ulama, mereka memang berkarya itu dari usia yang sangat muda. Tentunya di bawah bimbingan orang tua dan guru-guru yang sangat memperhatikan mereka, sangat menyayangi mereka, tidak berputus asa dengan mereka. Sampai salah satu cerita terkait dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau punya murid sekaligus pembantu beliau ketika di Mesir, Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, yang meriwayatkan kitab Risalah kepada kita. Itu Rabi' bin Sulaiman termasuk pemuda yang lambat nangkap pelajaran. Lambat sekali nangkap pelajaran. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah putus asa dari pemuda satu ini. Terus saja diajari. Sampai-sampai secara makna Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya bisa dijejalkan langsung kepada seperti menyuapi anak bayi makanan gitu ya, akan dilakukan seperti itu untuk menyampaikan ilmu tadi. Tapi kan namanya belajar gak mungkin seperti itu. Tapi terus tidak pernah putus asa. Sampai kemudian hari, Rabi bin Sulaiman bersama dengan Imam Al-Muzani, juga Imam Al-Buwaiti, menjadi di antara orang-orang yang mewariskan ilmunya Syafi'i. Kita hari ini tidak mungkin sampai kepada Imam Syafi'i kecuali melalui salah satunya Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muzani. Di antaranya kitab Ar-Risalah itu, kitab usul yang pertama kali tertulis yang sampai pada kita hari ini, itu tidak mungkin kita sampai kepada penulisnya, kepada Imam Syafi'i. Kitab Risalah itu tidak mungkin sampai kepada kita kecuali harus melalui Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Kitab Al-Umm Imam Syafi'i tidak mungkin sampai kepada kita kecuali melalui muridnya Yahya bin Ismail Al-Muzani. Sebagaimana kita tidak mungkin sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan mereka ini mulai dari usia yang sangat muda. Dari usia yang sangat muda, bahkan sebagian mereka besar atau tumbuh hanya di bawah pengawasan satu orang tua. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari termasuk. Ini di bawah didikan ibunya saja. Karena ayahnya sudah meninggal. Ayah-ayah mereka sudah meninggal. Sementara ibunya tidak masuk dalam kategori alim atau alimah. Tidak masuk dalam kategori ulama. Pelajarannya apa? Ya kita hari ini bukan ulama. Kita yang duduk di sini enggak ada yang ulama. Tetapi bukan berarti kita tidak mampu untuk berusaha mendidik anak-anak kita besok untuk menjadi orang-orang yang layaklah dibanggakan dan mampu memberikan perubahan bagi kaum muslimin. Dan ini tentu harapan besar kita. Ini kembali kepada Imam Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Di antara karya beliau tadi, Sulamul Usul ila Ilmi Usul fi Tauhidillah wa Tibayir Rasul, dalam bentuk syair, juga sarahnya Ma'arijul Qabul. Dan termasuk kitab yang akan kita baca ini, A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, atau 200 tanya jawab terkait dengan akidah Islamnya. Ini formatnya tanya jawab, sehingga diharapkan dapat lebih mudah untuk dipahami ketimbang format kebanyakan kitab, baik itu bentuknya nazam syair atau nasar, penjelasan yang panjang lebar seperti keumuman kitab-kitab akidah dan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimanallahu wa iyyakum jami'an, saya di sini pada asalnya menggantikan tempatnya Ustaz Chandra, ya. Guru kita bersama. Beliau juga guru saya. Saya istifadah kepada beliau, belajar kepada beliau sejak sebelum Lebaran. Beliau ngobrol ada waktu atau tidak untuk di Pasir Impun katanya. Saya ketika itu saya sampaikan, justru sekarang saya ingin mengurangi jadwal kemana-mana, pengen lebih banyak di rumah karena ada tanggung jawab lain yang memang harus segera diselesaikan. yang sampai sekarang belum terselesaikan. Ternyata beliau menyampaikan sekali sebulan saja katanya. Dan kalau bisa tolonglah untuk menggantikan Nana katanya. Kalau sekali sebulan kita lihat nanti bagaimana. Pembahasan tentang apa dulu? Ya, pembahasan tentang akidah atau fikih dasar masih mungkin kan. Tapi kalau pembahasan tentang hal-hal yang lain yang lebih sulit bagi saya ya. Ya barangkali dengan yang lain. Sampai terakhir kemarin kita ketemu di yayasan, oh mintanya akidah masih insya Allah. Yang kita carikan kitab yang kira-kira lebih mudah untuk bisa dipahami lah. Insya Allah kemarin kita pikir kitab ini pun ya tidak begitu sulit lah. Kalaupun tidak begitu mudah, tapi dia tidak sangat mudah, tidak begitu sulit ya. Walaupun tidak sangat mudah, tidak begitu sulit. Kita langsung baca apa yang disampaikan oleh Imam Hafiz Al-Hakami di sini, rahimahullah ta'ala. Penulis di sini mengatakan, Imam Hafiz bin Ahmad, Hafiz ini nama ya Pak, bukan gelar ya, seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani itu gelar. Tapi Hafiz di sini nama, Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Menurut keterangan dari anak beliau, beliau ini Hafiz bin Ahmad bin Ali Al-Hakami. Al-Hakami itu nisbat kepada Al-Hakam bin Sa'id bin Sa'ad Al-Ashirah. Salah satu kabilah atau suku keturunan Kahlan bin Saba bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Berarti asalnya dari Yaman. Arab yang berasal dari Yaman. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamma. Wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wal ard wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ini mukaddimah dari beliau ini diambil dari surat Al-An'am ayat 1 sampai 3 ini. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang yang kafir, mereka mengingkari Rabb-nya. Dialah Allah yang menciptakan kalian, yakni manusia dari tin. Tin itu tanah yang bercampur air, kalau kita tanah liat. Kemudian menetapkan ajal setiap hamba. Dan ajalnya musamman indah. Ajal itu sudah ditetapkan di sisi Allah. Jadi Allah tahu ajal seluruhnya, sudah ditetapkan oleh Allah. Tsumma antum tamtarun. Kemudian kalian akan diuji. Nah, manusia ini diuji. Pertama diuji dalam kehidupan mereka di dunia. Yang kedua setelah itu mereka pun akan diuji pada kehidupan mereka setelah kehidupan dunia ini. Tsumma kemudian kalian antum tamtarun. Kalian akan diuji. Dimintakan pertanggungjawaban atas setiap apa yang telah dilakukan. Dialah Allah fis samawati wa fil ard. Allah yang berada di langit dan bumi. Ya Allah yang memiliki langit dan bumi. Yang mengetahui sirrakum wa jahrakum, apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Artinya di sini kalimat huwallahu fis samawati wa fil ard dijelaskan oleh potongan berikutnya. Apa yang fis sama dan fil ard tadi? Bukan zat Allahnya yang ada di langit, ada di bumi, ada di mana-mana, tidak. Tapi ilmu Allahnya yang melingkupi segala sesuatu. Makanya Allah lanjutkan dengan kalimat ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Jadi bukan zat Allahnya yang di mana-mana ya. Tetapi ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Yang mengetahui yang tersembunyi ataupun yang tampak. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan tahu apa yang kalian kerjakan. Pekerjaan manusia itu ada dua. Kalau tidak nyata bentuknya, batin, samar. Ini pekerjaan hati dan sebagainya. Itu pun Allah tahu. Tidak perlu Allah ada di dekat seorang untuk mengetahui apa yang dia kerjakan. Kemudian beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bal ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya saja. La ilaha illallah. Insyaallah akan ada juga penjelasan pada bagian berikutnya. La ilaha illallah maknanya la ma'buda haqqun illallah. La ma'buda haqqun illallahu. Jadi la ilaha illallahu maksudnya ilah, maksudnya adalah ma'bud. Al ilah maksudnya ma'bud. Al ma'bud yang diibadahi. Sementara realita kehidupan manusia menunjukkan yang diibadahi oleh manusia itu banyak. Ada yang beribadah kepada batu, ada yang beribadah kepada pepohonan. Yang batu tadi dibuat dalam bentuk patung tertentu menyerupai manusia tertentu. Sebagian mereka manusia yang hidup pada masa sebelumnya dari kalangan orang saleh atau orang-orang yang memiliki jasa pada masyarakatnya. Kemudian disembah. Ada yang tawaf di sekitar patung tadi. Ada yang duduk, ada yang sujud di situ. Ada yang memberikan sesajian, kurban dan sebagainya. Ada yang menyembah jin. Di Indonesia saja berapa banyak jin yang disembah juga. Ada Nyi Roro Kidul, ya kan? Di utara juga ada katanya. Di timur juga ada katanya. Di barat juga ada. Saya ngobrol dengan mantan dukun konon. Mantan dukun tapi sudah tobat. Lebih baik jadi mantan dukun kan daripada jadi mantan ustad. Jadi mantan santri kan lucu. Siapa dia? Mantan santri. Kan gak enak amat mantan santri. Lebih baik jadi mantan preman. Nah, kata beliau, ada kepercayaan di masyarakat di Jawa ini, setiap empat penjuru mata angin itu, seluruh empat penjuru mata angin itu, ada penghuninya masing-masing. Ada ratunya masing-masing. Yang hebatnya semuanya perempuan. Kenapa gak laki-laki gitu ya? Kenapa yang di selatan perempuan, utara juga perempuan? Timur, barat juga perempuan. Laki-laki. Dan ini jin. Disembah, diibadahi. Setiap tahun diberikan pengorbanan. Apakah itu bentuknya kepala sapi? Apakah itu bentuknya buah-buahan? Padi yang baru dipanen? Saya kadang mikir. Masyarakat miskin di Pulau Jawa ini kan masih banyak. Yang hidupnya bukan lagi Senin Kamis. Mungkin Senin dapat, seminggu lagi kok kosong gitu ya. Cuma Senin doang, bukan Senin Kamis. Daripada dihanyutkan ke laut gitu, kenapa enggak dibagi pada yang kelaparan tadi? Kemudian di masyarakat pedesaannya lagi, yang kelaparan tadi baik di desa maupun di kota hari ini pun ada. Sekarang kalau kita lihat di desa-desa, banyak masyarakat desa itu yang terlilit hutang. Sebagian terlilit hutang karena memang kebutuhan, sebagian terlilit hutang karena gaya. Walaupun desa gayanya luar biasa sekarang. Nah, daripada dilarungkan ke laut seperti itu, kenapa tidak diberikan kepada mereka? Paling tidak bisa meringankan kesulitan mereka sedikit. Atau bahkan mungkin kalau digantikan dalam bentuk uang, harganya bisa membantu mereka melunasi hutang. Kenapa harus dibuang-buang ke laut itu? Demi jin anu, jin ini gitu ya. Saya sering mikir seperti itu. Kecuali kalau misalnya masyarakat di Pulau Jawa ini sudah makmur sejahtera seluruhnya. Enggak ada lagi kita tetangga yang miskin, yang susah gitu. yang punya hutang sebagainya. Ya wallahu alam lah. Ini dalam kondisi ada dan itu nampak di sekitar kita. Kenapa harus ada orang-orang yang melakukan hal seperti ini? Dan dia mengakui ataupun tidak, di dalam syariat Islam dia dianggap telah beribadah kepada makhluk tadi, jin tadi. Sekalipun dia mengaku dia muslim. Dan ini menafikan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Karena yang dinafikan di dalam kalimat ini la ilaha, ini seluruh ilah, seluruh ma'bud, seluruh yang disembah. Kemudian ditetapkan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Siapa dia? Allah. La ilaha illallah wahdahu, satu-satunya saja. Enggak ada yang lain, enggak ada yang dua. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ahadus samad lam yalid walam yulad. Dia berdiri sendiri, dia tidak butuh kepada yang lain. Dia tidak melahirkan, dia tidak dilahirkan. Jadi enggak ada anak Allah. Kalau Allah punya anak, Allah itu laki-laki atau perempuan? Kalau Allah punya anak, konon katanya ada yang dikatakan sebagai anak Allah dan dia lahir dari rahim seorang perempuan. Kapan Allah menikahi perempuan tadi? Dan ini semuanya hal yang mustahil bagi Allah. Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifati pada bagi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setara bagi Allah, yang mampu menandingi Allah. Jadi sifat uluhiyah Allah itu hanya hak Allah saja, tidak ada yang menandingi Allah dalam hal uluhiyah. Dalam hal rububiyah, kekuasaan Allah, dalam hal penciptaan, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini termasuk kita yang diatur oleh Allah, tidak ada yang menandingi Allah dalam hal ini. Allah itu satu-satunya, baik dalam hal uluhiyah, dalam hal dia yang diibadahi, tidak ada boleh satu pun makhluk yang diibadahi bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Apalagi sampai tidak sama sekali beribadah kepada Allah. Dan tidak ada juga satu makhluk di alam ini yang mampu menandingi Allah dalam hal penciptaan, pengaturan alam dan sebagainya. Dari sifat-sifat rububiyah. Termasuk terkait dengan sifat-sifat Allah, tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah, yang mampu menyerupai Allah dalam hal sifatnya, walaupun satu sifatnya. Sifat apapun itu yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, itu tidak ada satu pun makhluk yang mampu menandinginya. Dan kalau ada, sekiranya ada satu sifat yang penyebutannya mustarak antara Allah dan makhluk, maka itu hanya keserupaan dari penyebutan. Misalnya apa? Di antara sifat Allah apa? Rahmah. Sifat Allah rahmah. Adapun Rahman itu namanya. Rahman itu nama Allah. Sifatnya rahmah. Makhluk memiliki sifat rahmah? Punya. Kita manusia memiliki sifat rahmah. Kita mencintai istri-istri kita. Kita mencintai anak-anak kita. Kita mencintai orang tua kita. Itu rahmah. Itu buah dari rahmah. Ketika kita melihat anak kita dalam keadaan terluka, kita bersedih. Itu bukti dari rahmah yang Allah tanamkan dalam diri kita. Ketika kita melihat orang tua kita dalam keadaan lemah, sakit, kita bersedih. Bahkan kita menangis ketika kita mendengar kabar atau menyaksikan meninggalnya orang tua kita. Itu sifat rahmah yang ditanamkan Allah pada setiap manusia. Dan Allah pun memiliki sifat rahmah. Tapi rahmahnya kita, rahmahnya manusia, rahmah yang ada pada makhluk, itu sama sekali tidak setara dengan rahmahnya Allah. Ini konsep dasar dalam memahami sifat Allah. Kalaupun ada nama yang serupa dari sifat Allah tadi dengan sifat yang ada pada makhluk, itu hanya keserupaan dari sisi nama, tidak dari sisi hakikatnya, kadarnya dan sebagainya tidak sama. Jadi kalau ketemu ayat-ayat yang lain tentang sifat Allah, ini dulu yang kita tanamkan. Jangan kita anggap kok sama dengan makhluk, ya enggak. Ini terkait dengan sifat Allah. Tidak, tidak ada yang menandingi Allah dalam hal ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bal ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Bahkan seluruh yang ada di langit dan bumi, seluruh alam ini, lahu qanitun. Yang dimaksud dengan qanitun itu adalah al-khudu', tunduk. Zul, tunduk dalam penuh penghinaan diri. Tidak ada mampu membesarkan diri di depan Allah. Tapi dalam penuh ketundukan, dalam keadaan yang sangat merendahkan diri. Rendah dirinya di hadapan Allah. Dan termasuk dari makna qanitun di sini, menyembah Allah dan mentaati Allah secara total. Baik secara dengan sukarela, secara sukarela, ataupun dalam keadaan dia benci, tetap saja dia harus tunduk dan patuh pada ketentuan Allah. Ada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, silakan dia tidak mau, tapi tetap dia harus tunduk pada ketentuan Allah. Kalau tidak mau taat pada Allah, akan berkonsekuensi hukuman dari Allah. Senang ataupun, artinya seluruh makhluk ini adalah hamba bagi Allah. Dan mau tidak mau harus tunduk di bawah ketentuan Allah. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, dan ketika dia menginginkan suatu perkara, maka cukup baginya untuk mengatakan kun. Maka apa yang diinginkan pun terjadi. Kun, jadilah. Maka apa yang diinginkan pun terjadi. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahumul khairah. Subhanallahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihkan bagi mereka, bagi makhluknya, apa yang baik bagi makhluknya tadi. Terkait dengan takdir Allah yang sudah di Allah tetapkan bagi seluruh makhluknya, termasuk kita, hambanya yang berakal, yang dikenakan beban taklif, apapun yang Allah timpakan atas kita, dari sisi ada berupa syariat yang harus kita jalankan dalam bentuk ibadah dan sebagainya, maka ini seluruhnya baik. Dari dalam bentuk nikmat-nikmat yang lahir, nikmat-nikmat yang zahir, yang nampak, Allah beri kita harta, Allah beri kita kenyamanan dalam kehidupan, Allah beri kita anak keturunan dan seterusnya, ini baik bagi kita. Dalam bentuk yang secara lahir itu tidak enak bagi kita, Allah beri kita ujian, Allah beri kita musibah, keluarga kita diwafatkan oleh Allah, orang-orang yang kita kasihi diwafatkan oleh Allah, kita mendapatkan musibah di jalan dan seterusnya, kekurangan harta seterusnya, hakikatnya itu baik bagi kita. Walaupun dalam pandangan manusia itu pahit. Tapi di sisi Allah itu sebenarnya adalah pilihan yang baik bagi hambanya yang ditimpakan keburukan tadi. Dalam banyak sisi, bisa jadi itu meringankan hisabnya di akhirat, dan itu baik bagi seorang hamba. Seorang yang awalnya diberikan harta kekayaan, kemudian setelah itu ditimpakan kebangkrutan. Tidak lama setelah bangkrut dia meninggal. Hisabnya tentu lebih ringan ketimbang seorang yang diberikan harta kekayaan, meninggal dalam keadaan hartanya sangat banyak, melimpah ruah. Mana yang lebih baik? Berjumpa pada Allah, dengan Allah nanti, dalam keadaan hisabnya yang lebih diringankan, atau dalam hisab yang full. Tentu dari sisi ini nampak kita, lebih baik dihisab, tapi dengan hisab yang ringan. Walaupun ketika kita mengalami musibah tadi, kebangkrutan tadi, tidak enak bagi kita. Ini manusiawi, fitrah manusia. Ketika dia kekurangan harta, dia bersedih. Ketika orang yang dikasihinya meninggal, dia bersedih. Itu fitrah manusia. Tapi pada asalnya, apa yang ditimpakan Allah atas hamba, maka itu baik bagi bagi hamba. Subhanallah ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang dipersekutukan oleh kebanyakan manusia. Ada manusia yang bertawakal kepada selain Allah. Bertawakal dengan dirinya sendiri, bertawakal dengan hartanya, bertawakal dengan kekuasaannya. Dia mengenyampingkan Allah dalam kekuasaan-kekuasaan Allah. Yang sangat mungkin bagi Allah, seorang yang hari ini sulit, diberikan kemudahan besok. Seorang yang hari ini berkelimpahan harta, besok diberikan, diambil hartanya. Tapi tidak sedikit manusia yang merasa hartanya banyak, kemudian dalam urusan kehidupannya, dia bertawakal kepada hartanya. Yang merasa dia sehat, segar, bugar, dalam urusan kehidupannya, dia tawakal dengan dirinya. Wah, saya masih sehat begini. Saya mampu melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Tanpa disadari. Ada yang bertawakal dengan apa yang nampak dari kehidupannya. Dengan obat-obatan misalnya terkait orang-orang yang sakit. Di kalangan dokter ataupun bukan. Bertawakal dengan kemajuan teknologi yang hari ini mampu memproduksi obat ini, obat itu, dan seterusnya. Sehingga menjadikan sebab, ini semua ada sebab. Obat itu sebab. Kita bekerja itu sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan faktor mutlak. Tapi banyak sebagian kaum muslimin yang menjadikan sebab tadi sebagai faktor mutlak. Sehingga tanpa sadar dia sudah mengenyampingkan Allah. Sehingga dia pun bertawakal kepada sebab. Terjadinya hal seperti ini karena memang lemahnya tauhid di dalam diri orang tersebut. Kita ingin makan, kita lapar, Pak. Kita lapar. Untuk menghilangkan lapar tadi, sebabnya apa? Makan. Untuk mendapatkan makanan, sebabnya apa? Ya kita cari makannya. Kita cari makannya. Itu hanya sebab. Satu yang sifatnya sebab, dia sangat variatif. Kita di Indonesia, umumnya makannya adalah nasi. Kalaupun kita gak mampu untuk mendapatkan nasi, ada yang lain, mungkin roti. Cukup untuk menghilangkan lapar tadi. Kita sakit. Obatnya variatif. Ada A, ada B, ada C. Kalau yang obat yang A kita tidak dapatkan, coba obat yang B. Coba obat yang C. Tapi bermasalah ketika orang menjadikan sebab-sebab ini sebagai faktor mutlak. Dia lupa kalau jalan keluar dari masalahnya itu banyak dijadikan oleh Allah. Allah siapkan jalan keluar yang banyak, tapi dia sudah terpaku pada satu hal saja, dia lupa hal yang lain. Karena memang tadi ada masalah dari sisi tauhid. Dia lupa bahwasanya harusnya dia bertawakal sepenuhnya bukan kepada sebab tapi kepada Allah. Adapun sebab apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Apa yang tidak, ya sudah. Qala la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Allah tidak ditanya terkait apa yang dilakukannya, tapi hambalah yang akan dipertanyakan terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Terkait dengan takdir Allah ini, Allah tidak ditanyakan tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia kehendaki, dan apa yang dia perbuat terhadap hamba. Tapi tetap saja hamba yang akan dipertanyakan. Ada seorang yang bergelimangan di dalam maksiat, Allah tidak dipertanyakan, tidak dimintai pertanggungjawaban Allah. Kenapa Allah jadikan dia ahli maksiat? Tapi tetap saja si ahli maksiat yang akan dipertanyakan oleh Allah. Sudah Allah turunkan Rasul. Sudah Allah turunkan kitab yang menjelaskan hukum-hukum Allah. Sudah Allah sampaikan para da'i yang menjadi perpanjangan tangan dari para Rasul tadi menjelaskan hukum-hukum Allah. Sudah Allah beri potensi akal. Kenapa masih juga bermaksiat? Kenapa masih juga melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Jadi bukan Allah yang dipertanyakan. Mengapa Allah jadikan dia sebagai ahli maksiat, tapi tetap saja ahli maksiat yang akan dipertanyakan? Mengapa tidak memanfaatkan, tidak mengambil semua potensi hidayah tadi? Potensi-potensi taufik tadi. Berita terkait dengan Rasul yang diutus sudah sampai pada kita, pada dia, si ahli maksiat. Kitab yang diturunkan kepada Rasul tersebut, dia pun tahu. Bahkan mungkin dia pun baca. Ada dai-dai yang juga sudah menasihati umat, termasuk dia tadi, si ahli maksiat. Dia pun si ahli maksiat telah diberikan potensi akal oleh Allah untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Tapi dengan segala hal ini, tetap saja si ahli maksiat bergelimang di dalam kemaksiatannya. Maka disinilah dia akan dipertanyakan tentang semua nikmat tadi. Bukan Allah yang akan dipertanyakan. Jadi tidak ada ruang bagi seorang hamba untuk protes pada Allah. Sudah cukup semua Allah berikan kepada kita, kepada hamba, agar menjadi penuntun bagi jalan kita kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Makanya tidak bisa seorang berdalil dengan takdir untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mengapa jadi pencuri? Wah, sudah takdir dari Allah. Saya menjadi pencuri. Mengapa jadi penjahat, perampok, pembunuh, sebagainya, sudah takdir bagi Allah. Tapi pas gilirannya dia melakukan derma, bersedekah, membantu saudaranya, gak pernah berhujah dengan takdir. Kenapa kok sedekah kepada teman yang itu? Takdir dari Allah, saya bersedekah pada dia. Tapi membanggakan dirinya. Wah, alhamdulillah, saya dapat rezeki lebih dan dia butuh. Kalimatnya benar, tapi dalam rangka membanggakan diri. Mungkin ada yang seperti ini, mungkin sekali. Dan seterusnya. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini syahadat yang kedua, Muhammad sebagai hamba dan rasul Allah. Maknanya atau konsekuensi dari ungkapan ini, seorang yang mengikrarkan ini tadi terkait dengan asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya adalah seluruh ibadah harus kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Dan segala hal ini dikembalikan kepada Allah. Kemudian sekarang asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Penulis mengatakan di sini wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Aku bersaksi bahwasanya sayyid kita, penghulu kita, dan nabi yang diutus kepada kita, yakni Muhammad, adalah hamba dan rasul Allah yang Allah utus dengan petunjuk bil huda dan agama yang hak, agar liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, agar dia unggul di atas agama yang lain seluruhnya. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik membenci hal-hal ini, tetap saja agama ini akan dimenangkan oleh Allah atas agama yang lain. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Ini janji Allah. Ini firman Allah. Kembali kepada syahadat ini, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya wajib bagi setiap orang yang mengikrarkan hal ini untuk membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasul tadi. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi harus dibenarkan seluruhnya. Ketika seorang mendustakannya, maka sejatinya dia mendustakan Allah. Dan tugas beliau menyampaikan agama ini. Maka kewajiban setiap orang yang mengikrarkan hal ini haruslah mentaati beliau. Dan tidak bermaksiat kepada beliau, tidak membangkang beliau dalam perintah dan larangannya. Makanya Allah pertegas dalam Al-Quran, "Ati Allah wa ati Rasul." Ya ayyuhalladzina amanu, ati Allah wa ati Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Para ulama termasuk Imam Syafi'i dan yang lainnya terkait dengan ayat-ayat semisal ini, mereka mengatakan jelas dari ayat ini bahwasanya ketaatan kepada Rasul itu dia mutlak. Karena fiilnya diulang dua kali. Ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Tidak diucapkan ati Allah wa Rasul. Tapi ati Allah wa ati Rasul. Sebagian ayat dilanjutkan wa ulil amri minkum. Tidak ada kalimat wa ati'u ulil amri minkum. Karena ketaatan kepada ulil amri tadi, dia berada di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketika perintah tadi sesuai dengan perintah Allah dan Rasul atau tidak menyelisih perintah Allah dan Rasul, maka wajib ditaati berdasarkan ayat ini. Tetapi ketika perintahnya tidak sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, maka tidak ada kewajiban dalam hal seperti ini. Adapun ketaatan kepada Rasul sifatnya mutlak. Dan tertolak secara syar'i ataupun akal bahwasanya perintah Rasul, ada satu bentuk dari perintah Rasul tadi yang merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah. Mustahil ini. Tertolak secara syar'i juga secara akli. Tidak mungkin ada perintah Rasul satu aja yang tidak sejalan dengan perintah Allah. Artinya bentuk perintah Rasul tadi adalah kemaksiatan kepada Allah. Mustahil. Adapun perintah ulil amri mungkin terjadi. Karena ulil amri yang dalam ayat ini adalah manusia umumnya yang bukan roh Rasul. Oke, ketaatan kepada Rasul sifatnya mutlak istiqlal. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan misalnya himar ahliyah, tidak ada dalam Al-Qur'an. Keledai, keharaman keledai tidak ada dalam Al-Qur'an. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka hukum keledai tadi tetap haram. Ketika Rasul melarang suatu hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka mengerjakan apa yang dilarang oleh Rasul tadi pun tetap haram. Artinya wajib untuk mengikuti yang beliau perintahkan. Kalau memang beliau larang, ya kita tinggalkan. Sekalipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, masih Imam Abu Daud, dari hadis Mikdad bin Mahdi Karib, "Yushiku," hampir saja ada seorang laki-laki, "muttaki'an ala arikatihi sab'anan," yang duduk bersandar pada sofanya dalam keadaan kekenyangan, lalu dengan lancangnya mengatakan, "bainana wa bainana al-Qur'an," antara kita ada Al-Qur'an, "fama wajadna fihi minal halal," apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran itu dari yang dihalalkan, ahlalnahu, maka kita halalkan. Apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran tadi dari perkara yang diharamkan, maka kita haramkan. Maksudnya apa? Kalau gak ada di dalam Al-Quran, gak masuk hitungan. Ini menafikan sunnah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW setelah itu mengatakan, "Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Qur'an wa mislahu ma'ahu. Para ulama mengatakan wa mislahu ma'ahu tidak lain tidak bukan sunnah. Karena kalau bukan sunnah enggak mungkin, mustahil. Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersama dengan Al-Qur'an tadi. Yang semisal tadi adalah sunnah. Jadi kedudukannya sama dalam hal menjelaskan syariat. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Qur'an ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh kepada sunnah ketimbang sunnah butuh kepada Al-Qur'an. Imam Al-Ghazali mengatakan hal ini. Imam Ahmad mengomentari ungkapan ini. Saya enggak berani ngomong seperti itu. Kesannya agak lancang. Di masa Al-Quran lebih butuh pada sunnah ketimbang sunnah butuh pada Al-Quran kan? Dan kalau enggak ada Al-Quran, sunnahnya pun tidak berfungsi jadinya. Karena Nabi sendiri pun dalam menyampaikan risalah ini pedomannya Al-Quran. Ya, Imam Ahmad mengomentari, saya enggak berani menyampaikan hal ini. Tapi yang kita katakan bahwasanya Al-Qur'an sunnah itu adalah penafsir Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau memahami Al-Qur'an, perhatikan sunnah. Perhatikan hadis Nabi, perhatikan ucapan Nabi, perhatikan perbuatan Nabi terkait dengan agama ini. Kalau kita mau memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an tadi sepenuhnya, perhatikan as-sunnah, itu maksudnya. Dan yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zahabi tadi bukan maksud yang tergambarkan dalam bentuk pelancangan tadi, tidak. Tapi sama dengan yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Bahwa Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, kita butuh sunnah gitu. Kita butuh sunnah. Karena di dalam Al-Quran, banyak yang mujmal ketimbang yang mufassar. Banyak yang sifatnya global, disebutkan secara global, ketimbang yang dijelaskan secara rinci. Coba kalau gak ada sunnah, gimana orang mau sholat zuhur? Apa saja yang dibaca di dalam sholatnya? Berapa bilangan rakaatnya? Bagaimana ruku dan sujudnya? Di mana letak ruku dan sujudnya? Sekarang kita tahu dalam sholat, ruku duluan daripada sujud. Dari mana? Sunnah. Coba kalau enggak ada sunnah. Bolak-balik Al-Quran enggak ketemu. Ya? Nah ini maksudnya. Jadi pertama membenarkan beliau dari semua yang beliau sampaikan. Yang kedua mentaati beliau. Yang ketiga, sebagai penyempurna, karena beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dalam hal mengaplikasikan syahadat yang pertama tadi, Ashhadu an la ilaha illallah, aplikasinya dalam bentuk ibadah. Nah, dalam mengaplikasikan hal ini, harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Aplikasi dari syahadat yang pertama adalah ibadah hanya kepada Allah. Ibadahnya. Nah, dalam beribadah, harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai aplikasi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan syariat ini. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah saja ini sudah benar satu. Tetapi ternyata dalam ibadah tadi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, berarti kurang satu. Kita baru menerapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi belum menjalankan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara dua kalimat syahadat ini satu kesatuan yang tidak mungkin dipisah. Atau bentuk melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ini ada dua bentuk. Pertama, ibadah tadi memang ibadah yang ditetapkan oleh Allah, tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan apa yang diteladani, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua, ibadahnya sama sekali tidak ada dari syariat. Jadi membuat-buat satu ibadah. Sekalipun itu tujuan yang kepada Allah. Tapi ketika di dalam syariat tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak juga disebutkan di dalam sunnah, maka dia pun bertentangan dengan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekalipun tujuan memang untuk Allah. Misalnya orang wukuf di halaman masjid Darur Rahman. Tujuannya taqarrub kepada Allah. Sementara kita tahu di dalam syariat Islam tidak ada wukuf kecuali di Arafah bagi hujjaj. Haji kan? Nah, kita wukuf di masjid, di halaman masjid Darur Rahman. Oh, saya wukuf lah di depan masjid Darur Rahman. Semoga Allah menerima wukuf saya ini. Ibadah kan? Ini pun tidak sesuai dengan atau telah melanggar syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kita sudah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi alladzina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'dilun. Sebelum kalimat ini, asyhadu anna sayyidana wa nabiyana, menyebut mensifati nabi dengan ungkapan sayyid, ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Boleh. Dalam rangka penghormatan. Adapun hadis nabi ketika ada orang yang mengatakan kepada beliau dengan ungkapan sayyid, beliau larang karena nabi melihat ada indikasi sikap ghulu pada orang yang mengucapkan ini, sikap berlebihan. Makanya nabi mengatakan setelah itu, jangan la tatrawuni. Ya kan? Bukan jangan puji saya, bukan jangan hormati saya, tapi la tatrun. Kalimat ini, sifat ini itrau ini memuji pada kadar yang melampaui batas. La tatruni kama utira Masih Ibn Marjan, Nasara Masih Ibn Marjan. Jangan kalian memuji melampaui batas, memujiku secara melampaui batas, sebagaimana Nasrani memuji dengan cara melampaui batas untuk Isa putra Maryam. Saking melampaui batasnya sampai menjadikan Nabi Isa, sebagian menjadikannya sebagai anak dari Tuhan, sebagian menjadikan sebagai Tuhannya langsung. Adapun jika ungkapan ini tidak diungkapkan dalam rangka berlebihan tadi, melampaui batas tadi, tidak masalah. Sayyid. Toh para ulama sama mereka pun mengatakan kepada gurunya dengan kalimat sayyid. Dan ini umum di kalangan Arab, di kalangan orang Arab. Ungkapan ya sayyidi, ya sayyidat, ya sayyidana. Itu umum di kalangan orang. Nah, yang dilarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah jika ungkapan yang semisal dengan ini, bukan ini saja, ungkapan semisal dengan ini tapi dalam bentuk yang melampaui batas. Itu yang tidak boleh. Yang sampai menyematkan sifat rububiyah apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking memuji Nabi, benar memuji Nabi tujuannya, tapi mengatakan Nabilah yang menghilangkan segala bentuk madarat pada kita. Nabilah yang memenuhi hawa'ij kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Ini kan semuanya sifat rububiyah Allah. Allah yang mengangkat madarat dari kita. Allah yang mendatangkan manfaat kepada kita. Allah yang memenuhi seluruh kebutuhan kita. Loh kok sekarang kita sandarkan kepada Nabi? Apalagi dalam keadaan Nabi-Nya sudah meninggal. Nah, ini bentuk pujian yang melampaui batas yang ada di masyarakat kita. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladzina qadaw bil haqq wa bihi kanu ya'dilun. Ini beliau bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya yang telah memenuhi kewajiban mereka bil haqq wa ala tabi'in lahum bi ihsan alladzina la yanharifuna anis sunnah wala ya'dilun bal iyyahu yaktafun yattabi'una. Dan juga kepada para tabi'in yang mengikuti para sahabat tadi bi ihsanil ladzina la yanharifuna anis sunnah, yang tidak menyimpang dari sunnah, wala ya'dilun, ya tidak menyimpang, tidak menyeleweng, bahkan iyyahu yaktafun, kepada Rasulullah mereka yaktafun, kepada Rasulullah dan para sahabatnya mereka yaktafun, yattabi'un, mereka mengikuti, wa biha yatamassakun, dan dengan sunnah mereka tamassuk. Tamassuk itu berpegang teguh, artinya para tabi'in yang bil ihsan tadi, yang dimaksud dengan mengikuti orang-orang sebelumnya dengan cara yang ihsan adalah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dan berpegang dengan sunnah itu. wa 'alaiha yuwaluna wa yu'aduna wa 'indahu yaqifun. Dan di atas inilah mereka berwala. Yuwaluna wa yu'aduna. Wala dan baroknya dibangun di atas hal ini. Loyalitas dan anti-loyalitas kita kepada manusia itu dibangun di atas sunnah ini. Di atas thariqah para sahabat tadi. Kita wala, kita loyal kepada orang-orang yang multazim dengan sunnah. Yang berpegang teguh pada sunnah. Mengikuti jalan para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Sesuai dengan kadar tamasuknya mereka kepada sunnah. Dan itibaknya mereka kepada sunnah tadi. Semakin jauh seorang itu dari sunnah, semakin jauh orang itu dari jalan Rasulullah dan para sahabatnya, semakin lemahlah wala kita kepada mereka, loyalitas kita kepada mereka. Kalau dia masih dalam lingkup seorang muslim, maka walanya ada tapi sedikit. Sesuai tadi dengan kadar berpegang teguhnya dia kepada sunnah. Sejauh mana dia mengikuti Nabi SAW. Tapi kalau keluar sama sekali dari Islam, maka walanya nol. Gak ada wala pada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Tapi barok di situ. Nah, sekarang menjadi aneh ada orang-orang dengan saudara muslimnya sangat benci, tapi dengan orang-orang kafir kalau jalan ketemu peluk, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Aneh kalau kita saksikan hari ini ada orang seperti itu. Ketika ditanya agama Anda apa? Islam. Tapi walaknya kok kepada orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Dan kepada orang yang beribadah kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, dia sangat benci. Semakin kuat orang itu berpegang pada sunnah, semakin dia benci. Ini kebalik. Seharusnya semakin kuat seorang itu berpegang pada sunnah, semakin walak. Semakin kita mencintai. Makanya salah seorang ulama dari kalangan tabi'in atau atba' tabi'in, Sufyan atau Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, saya lupa namanya, beliau mengatakan, jika kamu dapati dimanapun itu seorang sunni, seorang yang berpegang teguh pada sunnah tadi, maka sampaikan salamku kepadanya, sampaikan kecintaanku kepadanya. Sungguh hari ini sunni itu sedikit asing. Pada masa itu sudah dianggap asing. Gimana pada masa kita sekarang? Makanya pada masa ini lebih dibutuhkan sikap lembut. Apalagi sesama sunni. Dengan dia seorang muslim saja, kita diwajibkan untuk bersikap lembut, untuk mencintai. Apalagi kalau dia muslim yang memang berpegang teguh pada sunnah. Atau berusaha berpegang teguh pada sunnah. Sesuai dengan kadar kemampuan. Harusnya lebih kita cintai. Dari manapun orangnya. Tinggal di manapun dia. Bersama komunitas apapun dia. Wa anha yadhubbun wa yunadalun. Dan mereka membela hal ini, wa ala jami'i man salaka sabilahum wa qafa atharahum ila yaumi yub'atsun. Terkait dengan hal ini, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'ahum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang as-sabiqun al-awwalun, yang permulaan di dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajir dan ansar, wal ladzina taba'uhum bi ihsan. Sebelumnya sahabat Nabi secara garis besar terbagi dua. Kalau tidak muhajirin pasti ansor. Ya kan? Kemudian ayat ini berbicara tentang sahabat Nabi. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabi'un, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan baik. Mengapa mereka? Kata Allah, radhiyallahu anhum. Allah telah ridha atas mereka wa radu'an. Dan kelanjutan dari ayat itu, ulaika lahumul jannatu tajri tahta al-anhar, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Sekarang pertanyaan kita, kita muhajirin bukan? Kita ansor bukan? Jauh sekali kan? Gak mungkin kita menjadi kelompok muhajirin, gak mungkin juga menjadi ansor. Sekarang kita mau gak ridha Allah? Kita mau gak dimasukkan oleh Allah dalam surganya? Sementara orang yang mendapatkan ridha dan dimasukkan oleh Allah dalam surganya cuma muhajirin, ansor. Kemudian yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsan. Jadi peluang kita untuk dapatkan ridha dan kecintaan Allah tadi dan dimasukkan ke dalam surga bagaimana? Menjadi kelompok yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti siapa? Muhajirin dan ansor tadi. Nah, inilah di antara dalil yang menunjukkan wajib bagi kita untuk mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wajib? Tempat di akhirat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Kita mau ke mana? Mau ke surga atau neraka? Nauzubillah kalau ke neraka kan, tentu semua kita berharap mendapatkan keselamatan di akhirat. Nah, kalau ingin mendapatkan keselamatan tadi, sementara kelompok yang disebutkan Allah mendapatkan ridha dan keselamatan tadi cuma tiga kelompok. Pertama muhajirin, kedua disebutkan ansor, kemudian yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, biihsan tadi. Jadi kalau mau mendapatkan ridha dan keselamatan di akhirat, harus menjadi kelompok yang ketiga. Kemudian firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushakiki ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushakiki ar-rasul, siapa yang durhaka kepada rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah dijelaskan petunjuk kepadanya. Setelah jelas petunjuk itu, sudah disampaikan kepadanya sunnah, masih juga membangkang, benci dengan sunnah. Cari-cari alasan untuk tidak mengikuti sunnah. Apakah karena ta'asub pada gurunya, kepada kelompoknya, dan seterusnya. Wa yattabi ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin, orang-orang beriman. Bagaimana mereka? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan mereka ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Berdasarkan ayat ini, supaya selamat dari jahanam, bagaimana caranya? Dua saja. Jangan durhakai Rasul, ikuti sunnah Rasul, dan berjalanlah di atas jalan orang-orang beriman yang disebutkan di dalam ayat ini. Karena ayat ini bicara tentang pertama, wa may yushakikir Rasul, kemudian yang kedua, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Sudahlah durhaka kepada Rasul, dan durhaka kepada Rasul pasti akan berjalan di atas jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. berjalan di atas jalan yang bukan jalannya orang beriman, pasti kedurhakan kepada Rasul. Kemudian pertanyaan berikutnya, orang-orang beriman yang dimaksudkan di dalam ayat ini siapa? Ketika ayat ini turun, orang-orang beriman itu jelas siapa orangnya. Ya ini siapa? Para sahabat Nabi SAW. Gak ada yang lain. Ketika Nabi SAW diutus, ketika ayat ini diturunkan, orang-orang yang beriman di muka bumi ini hanya sahabat Nabi SAW. Karena Nabi sendiri mengatakan, tidaklah seorang mendengarkan dakwahku melainkan, dan dia masih hidup melainkan dia harus datang kepadaku untuk berbaiat kepadaku mengikuti dakwahnya. Sekalipun dia adalah Musa, kata Nabi kan, dalam riwayat yang lain. Sekalipun dia seorang Nabi, sekaliber Nabi Musa, kalau seandainya Nabi Musa itu hidup pada masa Nabi, dia wajib datang kepada Nabi untuk berbaiat kepada Nabi dan mengikuti Nabi SAW. Sehingga dari sini menunjukkan tidak ada orang yang beriman di muka bumi pada saat itu, di saat Nabi SAW diutus, di saat ayat ini diturunkan, melainkan yang beriman itu hanya para sahabat. Artinya wajib bagi kita untuk mengikuti para sahabat, meneladani para sahabat. Dan seperti yang dikatakan oleh penulis di sini, para sahabat perjuangan mereka sudah luar biasa, sangat luar biasa. Mereka membela sunnah Rasulullah SAW. Mereka mendakwahkan agama ini ke penjuru dunia. Kemudian tabi'in setelahnya mengikuti juga para sahabat. Karena mereka faham dengan ayat-ayat ini. Kemudian Imam Al-Auza'i, salah seorang imam dari kalangan Atba' tabi'in atau tabi'in akhir, tabi'in yang belakangan, beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu. Sabarkan dirimu, sabarkan jiwamu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berdiam diri di mana kaum itu berdiam diri. Kaum yang dimaksud di sini siapa? Para sahabat. Dan orang setelahnya yang mengikuti beliau. Artinya apa? Kita jangan sampai melangkah, melebihi langkah para sahabat di dalam agama ini. Dan katakan dalam agama ini, apa yang mereka katakan? Jangan membuat ucapan-ucapan baru, kalimat-kalimat baru. Dalam masalah agama. Suatu yang tidak dibicarakan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, jangan kita ada-adakan hari ini. Apalagi sesuatu yang mereka benci, sesuatu yang mereka tinggalkan. Harus kita jauhi. Karena perkara-perkara yang seperti ini, perkara yang tidak mereka bicarakan, perkara yang tidak mereka lakukan, perkara yang mereka benci bahkan, mereka tinggalkan, kalau tidak jatuh ke dalam kemaksiatan, dia jatuh dalam kekufuran ataupun kesyirikan. Dua saja. Jadi pilihannya, kalau kita melakukan hal yang seperti tadi, mau jatuh dalam kemaksiatan atau jatuh dalam kekufuran. Itu saja. Waslak sabila salafuka as-salih. Waslak sabila salafika as-salih. Fa'innahu yasa'uka ma wasa'akum. Dan berjalanlah di atas jalannya salaf kalian yang salih. Imam Al-Auza'i kalangan tabi'in tadi. Salafnya Imam Al-Auza'i siapa? Sahabat. Salaf itu pendahulu. Para sahabat. Maka berjalanlah di atas jalan para sahabat. Yang mereka ini orang-orang salih. Karena sesungguhnya apa yang mencukupi bagi mereka cukup bagi kita. Dalam masalah agama ya. Dalam masalah agama. Dalam perkara agama, perkara yang sudah mencukupi para sahabat itu pasti cukup bagi kita. Tidak perlu ada inovasi di dalam agama. Saya pernah ngobrol dengan santri. Ketika saya sampaikan dalam masalah ibadah, kita tawakuf. Sikap kita tawakuf. Kalau ibadah tadi dijelaskan oleh Rasulullah untuk dilakukan, maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau para sahabat melakukan ibadah tadi, maka kita lakukan ibadah tersebut. Karena para sahabat tidak mungkin melakukan suatu ibadah, pasti mereka mengetahuinya dari Rasulullah. Tidak mungkin pandai-pandai sendiri. Ada orang yang mengatakan itu Bilal sholat sunnah wudu, kan bukan dari Rasulullah. Tapi setelah Bilal melakukan, dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, jawabannya yang kedua tadilah itu kuncinya. Kan dibenarkan oleh Rasulullah. Berarti benar. Apa yang dilakukan beliau, Bilal, ibadah yang dilakukan Bilal tadi, itu dibenarkan oleh Rasulullah. Dan didorong oleh Rasulullah untuk diteruskan oleh Bilal. Itu menunjukkan kalau itu benar. Nah sekarang kalau hari ini kita melakukan satu ibadah yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, Rasul mana yang akan membenarkannya? Ada Rasul berikutnya setelah Nabi Muhammad? Enggak mungkin. Itu yang disebut dengan sunnah takririyah. Yang ditakrir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu perbuatan sahabat pada masa Nabi atau di hadapan Nabi yang ditegaskan, yang diperkokoh oleh Nabi, yang dibiarkan saja oleh Nabi. Itu takrir namanya. Dan ini masuk dalam sunnah, sunnah-sunnah mu'tabarah dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sunnah tarkiyah ini. Cukup bagi kita hari ini apa yang telah mencukupi bagi para sahabat. Beliau juga mengatakan wa alaika bi athar man salaf atau minas salaf. Wajib bagi kalian untuk mengikuti atharnya para sahabat. Atharnya para salaf. Wa in rafadakan nas, sekalipun manusia berpaling darimu. Dan wajib bagi kalian wa iyyaka wa ara'ir rijal. Wa iyyaka wa ara'ir rijal. Dan hati-hati kalian dari pendapat-pendapat orang yang berbeda dengan ucapan para sahabat tadi. Wa in zukhrafuhu laka bil qaul. Sekalipun mereka itu memperindah ucapannya di hadapanmu. Wah, ini kan baik. Ini kan kebaikan, bagus. Allah itu menjaga kebaikan. Allah itu senang kalau hambanya taat. Dan ini kan baik, gak ada yang salah. Bagus kan Pak? Bagus kalimatnya. Tapi ketika hal itu adalah satu ibadah yang tidak dikenal oleh para sahabat, satu bagian dari urusan agama yang tidak dikenal oleh para sahabat, maka itu buruk untuk dilakukan pada hari ini. Karena tadi sebelumnya beliau juga mengatakan, ya sa'uka ma wasa'uhum. Cukup bagi kalian apa yang mencukupi para sahabat. Kita sampai jam berapa? 11? Sampai jam 11. Baik. Kita selesaikan mukadimah ini dulu. Qala ma ba'du fa hadza muhtasarun jalilun nafi'un. Ini kitab mukhtasar, kitab ringkas yang manfaatnya besar. Azimul faidah, faidah jamul manafi. Wa yashtamilu ala qawaiddin, yang mencakup kaidah-kaidah pokok dalam agama. Wa yatadammanu usul at-tauhid allazi da'at ilaihi ar-rusul, yang di dalamnya mengandung usul pokok-pokok tauhid yang kepadanya lah para rasul mendakwahkan agama ini. Rasul itu diutus untuk mendakwahkan ini. Mulai dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai rasul yang terakhir Muhammad, dakwah mereka satu. Ani'budullah wajtanibut tagut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhi tagut. Tagut seluruh yang diibadahi selain Allah. Artinya beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi kesyirikan. Ini dakwahnya para rasul. Nah, kitab ini saya mengatakan mencakup wa yatadammanu usul at-tauhid allazi da'a ilaihi rusul. Maka ini pun menjadi pokok, ya, menjadi hal yang pokok yang kita pelajari, yang harus kita pelajari. Ketika tauhid adalah perkara pokok yang menjadi misi utama dakwah para rasul, berarti perkara tauhid ini perkara yang sangat urgen, sangat penting. Dalam agama ini, ketika hal ini sangat penting, maka penting bagi kita untuk mempelajarinya. Bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma bu'istu li utammi makarimul akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya innama lil hasar, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain, li utammi ma salihal akhlak. Kan akhlak ini bukan tauhid. Pakai innama lagi. Pak, Bu, akhlak itu suatu ungkapan yang mencakup cakupan yang luas. Masuk di dalamnya akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasul. Dan ini setinggi-tingginya poin akhlak. Ini setinggi-tingginya poin akhlak. Akhlak kepada Allah bagaimana? Tauhid kepada Allah. Akhlak kepada Rasul bagaimana? Ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengklaim dirinya berakhlak tetapi dengan Rasulullah tidak mau ittiba, tauhidnya dia tidak pedulikan, sejatinya orang ini rusak akhlaknya. Tetapi juga semestinya ketika orang sudah memperhatikan tauhidnya kepada Allah, ittibanya kepada Rasul, akhlaknya kepada sesama manusia pun harus baik. Mengapa? Di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah kita berakhlak baik kepada sama manusia, karena ini perintah Allah. Di antara bentuk ittiba kita kepada Rasulullah, kita berakhlak baik kepada manusia, karena ini adalah teladan dari akhlak Rasulullah. Jadi taat kepada Allah itu jangan dalam kategori yang sempit. Ittiba kepada Rasulullah itu jangan dalam kategori yang sempit. Sebagaimana akhlak pun jangan dipahami dalam makna yang sempit. Dia luas. Dan puncaknya yang paling tinggi itu adalah akhlak kepada Allah. Wa anzalat bihil kutub. Ini kitab-kitab suci dari Al-Quran dan sebagainya. Mengapa Allah turunkan Al-Quran? Tujuan utamanya untuk menyampaikan tauhid ini kepada seluruh hamba. Maka kita perhatikan Al-Quran saja, kita tidak dapati kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran saja dari Al-Fatihah sampai An-Nas seluruhnya isi tentang tauhid. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu seluruhnya tentang tauhid. Ayatnya terbagi-bagi, ada ayat terkait dengan akidah, ayat-ayat terkait dengan hukum dalam masalah ibadah, muamalah dan yang lainnya. Tapi asalnya seluruhnya tentang tauhid. Ada di dalamnya petunjuk bagaimana seorang itu harus bertauhid. Ada di dalamnya ancaman bagi orang-orang yang menyelisih tauhid. Ada di dalamnya kabar gembira kepada orang-orang yang bertauhid dengan baik. Ada di dalamnya aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah bagi orang-orang yang memang bertauhid kepada Allah. Harus bagaimana hidup? Harus bagaimana kepada Allah? Harus bagaimana kepada manusia? Semuanya dalam rangka menegakkan tauhid tadi, menyampaikan tauhid. Jadi kita beribadah kepada Allah itu dalam rangka menegakkan, menjalankan konsekuensi tauhid tadi. Tuntunannya ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Kita dalam kehidupan bermasyarakat, setiap transaksi yang kita lakukan semestinya memperhatikan konsep tauhid tadi. Makanya seorang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, dia tidak akan melakukan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah, transaksi ribawi, melakukan gharar, penipuan kepada mitra bisnisnya, bersikap curang kepada tetangganya. Karena itu semua konsekuensi dari tauhid, ketaatan kepada Allah. Wala najata liman bighairihi yadain. Bighairihi yadin. Tidak ada keselamatan bagi orang yang beragama dengan agama selain agama ini. Wa yadulu wa yarsyudu ila sulukil al-mahabbah al-baydha al-mahajjah al-baydha wa manhajil haq al-mustabina syurihat fihi umur iman wa khalisahu, yang memberikan petunjuk yadulu wa yarsyud petunjuk juga irsyad ila sulukil mahajjah al-baydha. Nah, agama ini disifati oleh Nabi dengan mahajjatul baydha, jalan yang putih bersih. Rasulullah SAW bersabda, taraktukum alal misli baydha, dalam riwayat yang lain alal mahajjatil baydha, lailuha kanahariha la yaziu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Malamnya bagaikan siang. Jadi tidak ada kegelapan di dalam jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menyimpang darinya, melainkan dia pasti binasa. Ini terangnya tauhid ini, terangnya agama Islam ini. Jelas. Jadi kalau ada orang mendakwahkan Islam tetapi dia sulit untuk dipahami, sulit untuk dilakukan, itu harus dipertanyakan. Pertama, yang mendakwahkan ini memang tidak mengerti bagaimana berdakwah, bagaimana menjelaskan agama kepada manusia. Yang kedua, memang yang dijelaskan tadi bukan Islam, itu saja. Kita tidak mengatakan pasti itu bukan Islam. Karena ada sebagian orang yang sulit bicara kepada manusia, kan? Menjelaskan hal yang mudah menjadi sulit malah. Termasuk majelis kita ini, jangan-jangan omongan saya dari awal sampai akhir banyak yang tidak dipahami, kan? Bisa jadi. Entah bahasanya ketinggian, entah bahasanya terlalu rendah misalnya. Atau ngalor ngidul. Kemana aja pembahasannya, enggak fokus. Sehingga yang mendengar pun tidak paham. Ini kemungkinan pertama. Tapi juga ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua apa? Memang yang dijelaskan tadi bukan Islam. Ini kok bahasanya mudah, tapi kok kayak kalau diamalkan sulit banget gitu. Berat, harus sampai pada level ini dan seterusnya. Ada level hakikat, ada level makrifat dan sebagainya. Makrifat, hakikat, seterusnya. Sebelum sampai pada level ini harus begini dulu, harus ini dulu, harus itu dulu. Dan sebagainya. Agama ini satu yang jelas. Tentunya pun jelasnya bagi kita yang ikhlas kepada Allah ingin mempelajarinya. Tapi kalau hati kita sudah gelap dari sunnah, sulit. Ketika kita mendengarkan sunnah, hati kita sudah berpenyakit. Respon kita apa? Kebencian saja. Sebagaimana sebagian orang-orang Quraisy mendengarkan Islam. Sebagian orang-orang munafik Madinah mendengarkan Islam. Yang disampaikan Nabi itu hal yang benar, hal yang jelas. Tapi hati mereka sudah sempit dari awal. Sudah benci dari awal. Apapun yang disampaikan oleh Nabi, yang keluar dari reaksi mereka adalah kebencian dan kebencian. Makanya kita wajib setiap hari meminta kepada Allah. Bahkan setiap saat meminta kepada Allah. Apa? Sabat di atas sunnah. Taufik di atas agama ini. Dijauhkan dari hal-hal yang menyimpang. Perkara-perkara yang menyimpang. Terus kita doakan ini. Kita minta kepada Allah. Wa ma yazilu jami'uha aw yunafi kamaliha. Tidak ada yang hilang, tidak mungkin seluruhnya hilang, atau tidak ada sesuatu yang menafikan kesempurnaannya. Wa dzukirat fihi kullu mas'alatin mashubatin bidaliliha. Dalam agama ini segala permasalahan itu disebutkan dengan dalil-dalilnya, ada. Segala permasalahan yang ditemui oleh hamba itu ada dijelaskan, disebutkan dengan dalilnya. Hanya saja dalil tadi ada dua, ada yang terperinci, ada yang sifatnya global saja. Ada yang muhkam, sangat jelas. Ada yang memang butuh perangkat ilmu tertentu untuk memahaminya. Dan terkait dengan perkara tauhid, pokok tauhid itu ayat-ayatnya seluruhnya muhkam. Seluruhnya mufassar. Tidak ada yang samar. Tapi sebagian perkara-perkara terkait dengan perkara ibadah sebagainya, ada yang memang butuh penjelasan. Nah, disinilah kita butuh belajar dan belajar. Mengapa perkara tauhid di seluruhnya muhkam? Inilah hikmah kebijaksanaan dari Allah Tabaraka wa Taala. Inilah ilmunya Allah. Ini perkara yang pokok, sekiranya dijelaskan dengan bahasa yang samar, dalam kondisi masalah tauhid itu dijelaskan dengan ayat-ayat yang muhkam saja, masih banyak orang yang menyimpang. Bagaimana kalau ayat-ayatnya samar? Gitu. Liyattadih amroha wa tatajalla haqiqatuha, agar jelas urusannya dan nampak hakikatnya. Wa yubayyana sabiluha, dan jelas jalannya. Waktasartu fihi ala madhab al-sunnah wal ittiba wa ahmiltu aqwal ahli al-ahwa wal ittida. Dan di dalam kitab ini aku cukupkan penjelasannya dari pendapat yang sesuai dengan madhab ahlu sunnah dan ahlul ittiba, dan aku menyampingkan pendapat-pendapat ahlul ahwa wal ibtida, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan tokoh-tokoh bid'ah, orang-orang yang menyimpang. Jadi di sini hanya masalah pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah saja. Beliau tidak menyebutkan akidah orang-orang yang menyimpang, karena tujuannya untuk menjelaskan akidah yang sahih, bukan untuk menjelaskan akidah yang fasid. Idh hiya la tudkar illa lirrad alaiha. Lagian, menyebutkan akidah yang menyimpang itu hanya boleh dalam rangka membantahnya. Sementara kitab ini tujuannya bukan untuk membantah, itu maksudnya. Wa irsali siham as-sunnah alaiha, dan melontarkan panah-panah sunnah kepada tadi akidah-akidah menyimpang tadi. Jadi akidah yang menyimpang itu boleh disebutkan kepada umat dalam rangka untuk dibantah, agar umat jelas itu menyimpang. Dan dalam rangka kita panah perkara bid'ah tadi dengan sunnah, agar dia gugur. Wa qad tasadda li kashfi awariha a'immah al-ujallah. Telah banyak para imam yang mulia yang sudah membongkar aurat dari akidah-akidah yang menyimpang ini. Wa sannafu fi raddiha wa ib'adiha al-musannafat al-mustaqillah. Yang mereka sudah menulis dalam tulisan yang khusus dalam rangka membantah akidah yang menyimpang tersebut. Ma'anna diddi ya'rifu bididdihi. Bersama dengan itu, sesuatu diketahui dari yang bertentangan dengannya. Kita ingin mengetahui yang benar, bisa dengan dua cara. Kita pelajari yang benarnya, atau kita pelajari yang bertentangan dengan yang benar tadi. Kalau kita tahu sunnah, insya Allah kita akan paham lawan dari sunnah. Kalau kita memang betul-betul mempelajari apa yang menjadi lawan dari sunnah, faham itu, maka kita pun akan faham apa itu sunnah. Nah, untuk masyarakat secara umum, seharusnya kaum muslimin secara umum, ajarkan saja sunnah dulu. Gak perlu bicara yang bukan sunnahnya, yang bid'ah-bid'ahnya, yang rusak-rusaknya. Karena nanti bakal bingung untuk membantahnya. Ya, jelaskan saja pokok sunnahnya. Insya Allah akan tahu lawan darinya. Wa yukhraju bi ta'rifi dhabithuha wahid wahidha. Fa iza tala'at asy-syams lam yaftakir an-nahar ila al-istidlal. Ini ungkapan ya idiom. Kalau sudah terbit matahari, memang kita kalau jalan butuh lagi penerang gitu. Itu maksudnya. Intinya gitu. Kalau matahari sudah jelas, memang kalau kita jalan butuh lagi lampu. Butuh lagi hal lain menjadi penerang. Kan cukup matahari kan? Nah itu. Jadi kalau sunnah itu sudah jelas, ya cukup bagi kita. Enggak butuh lagi yang selain itu. Kita udah tahu semua yang menyelisih sunnah pasti masalah gitu. Apapun itu. Apakah bentuknya maksiat? Apakah bentuknya bid'ah? Wa idza istiban al-haq, jika telah jelas kebenaran, wattadih, fama ba'dahu illa ad-dalal, maka tidak ada lagi setelahnya kecuali kesesatan. Ini tadi yang disebutkan. Wa rattabtu 'ala tariqah as-su'al liyastayqil at-talib wa yantabih. Dan aku susun ini dalam bentuk soal jawab agar para pelajar yastayqil. Lebih gampang untuk ngeh, untuk sadarnya. Wa yantabih. Tsumma ardifu bil jawab. Dilanjutkan dengan jawab allazi yattadih al-amr bihi wa la yashtabih. Wasammaituhu a'lamus sunnah al-mansurah li'i'tiqadi ta'ifah an-najiyah mansurah. Dan aku namai kitab ini dengan kitab a'lamus sunnah al-mansurah, tanda sunnah mansurah. Yang tersebar, yang nampak di i'tiqad ta'ifah an-najiyah, menunjukkan pada i'tiqad, keyakinan kelompok yang selamat, najih, mansurah, yang ditolong. Ta'ifah mansurah. Hadis-hadis terkait dengan ta'ifah mansurah ini banyak. Rasulullah SAW bersabda di antaranya, la yazalu aqwamun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan terus tegak di atas kebenaran, menampakkan kebenaran sampai datang amrullah, kiamat. Hadis-hadis ini banyak. Sebagian riwayat sebut, siapa mereka? Al-jamaah. Siapa mereka? Ma ana 'alaihi wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas jalanku hari ini dan jalan para sahabatku. Dalam ayat yang lain disebut Ta'ifah Mansurah. Imam Ahmad, Imam Ibn Mubarak, dan imam-imam yang lain mengatakan, lebih kurang, kalau bukan ahli hadis, aku gak tahu siapa lagi. Artinya ahli sunnah. Orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Mubarak dan yang lain ahli hadis, karena pada hari itu orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW itu umumnya dari kalangan ahli hadis. Orang-orang yang berjalan dari timur ke barat, dari barat ke timur untuk mencari hadis Nabi SAW. Karena mereka dalam mencari hadis Nabi SAW tadi mengumpulkannya dalam rangka mengamalkannya. Dan saya alhamdulillah mendapatkan seorang guru, dan saya tidak mentazkiyah manusia mendahului Allah. Seorang yang hanif. Tidaklah beliau membaca hadis Nabi SAW dari kitab-kitab mu'tabar Sahih Bukhari Muslim. Dan kami bacakan Bukhari Muslim kepada beliau. Melainkan hadis itu akan diamalkan oleh beliau. Sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia faham makna hadis tadi, diamalkan. Ketika sejawatnya, teman-teman sejawatnya yang selevel dengan dia atau yang semisal dengan dia, banyak yang melakukan hal-hal yang menyelisih sunnah. Beliau termasuk yang vokal meluruskan hal tadi. Dengan sebab ilmu yang sampai kepada dia dari hadis yang dia baca tadi. Nah, ini gambaran orang pada hari ini. Bagaimana gambaran pada orang-orang pada masa dulu, pada masa salaf. Pada masa tiga yang diutamakan itu. Tiga kurun mufaddalah itu. Mereka dapatkan satu hadis, mereka amalkan. dan seterusnya. Wallahu as'alu ay yaj'alahu ibtila'a wajhu al-ahda wa ay yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamna wa yu'allimuna ma yanfa'una ni'matan minhu wa fadlan innahu 'ala kulli syai'in qadir wa bi'ibadihi latiful khabir wa ilaihi marja'u wa marja'u wal masir wa huwa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan pada Allah lah aku meminta agar dijadikan ini untuk mendapatkan wajahnya yang tinggi dan menjadikannya bermanfaat apa yang kita pelajari dan mengajarkan kita apa yang bermanfaat bagi kita sebagai nikmat dari Allah dan keutamaan dari Allah, dan Allah sesungguhnya berkuasa atas segala sesuatu. Maka ini dalam kita membaca kitab para ulama, kita belajar menuntut ilmu. Pertama sekali yang harus kita miliki niat yang lurus. Bersama dengan itu kita tawakal kepada Allah, minta kepada Allah isti'anah dalam apa yang kita pelajari. Karena kalau tidak beristi'anah pada Allah, kita bisa saja menjadi kedelai, Pak. Keledai, bukan kedelai. Keledai. Kita baca buku dari awal sampai akhir berkali-kali, tapi enggak ada satupun yang kita dapatkan dari buku tadi. Tidak kita fahami sama sekali, atau kita fahami sebaliknya malah. Ini kan baca buku yang baik, tapi yang kita fahami justru kebalikannya, keburukannya. Yang kita amalkan justru yang berkebalikan dari apa yang kita pelajari. Dan itu semua berasal taufik dari Allah. Semata-mata taufik dari Allah. Kita duduk di majelis seperti ini pun, ini taufik dari Allah. Di saat banyak saudara kita di luar, tidak diberikan hal ini. Ini di antara ciri Allah mencintai kita. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dalam as-sahih, dalam kitab sahih, Sahih Muslim yang lain, beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Satu. Atau dalam hadis yang lain, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan jadikan dia faqih dalam perkara agama. Untuk menjadi faqih dalam perkara agama dibutuhkan talab, belajar. Nah, kalau kita duduk di majelis ilmu dan serius belajar, sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dipelajari, itu indikasi Allah ingin kalau kita itu baik. Ya, kalau Allah ingin kita baik, berarti Allah kan suka pada kita. Allah mencintai kita. Tapi kalau kita malas untuk datang ke masjid untuk mempelajari ilmu atau tempat-tempat belajar yang lain, nah, ini khawatir, hati-hati. Bisa jadi ini indikasi Allah lagi tidak senang dengan kita. Nah, terlepas dari itu, kita duduk di sini sekarang. Indikasi Allah mencintai kita. Di saat saudara kita banyak yang ogah-ogahan dengan hal seperti ini, bahkan mencibir hal seperti ini. Berarti paling tidak kita lebih dicintai oleh Allah ketimbang sebagian mereka. Dan Allah ingin agar kita sampai kepada surganya. Karena tadi, tidaklah seorang berjalan menuntut ilmu melainkan Allah akan mudahkan jalannya kepada surga. Gitu. Maka wajib bagi kita setelah kita mengikhlaskan niat kepada Allah tabaraka wa taala dalam hal ini, kita pun bertawakal kepada Allah, isti'anah kepada Allah dalam hal ini. Kita minta kepada Allah. Maka di awal-awal kita para ulama, apakah di muqaddimah seperti ini, di bagian akhir muqaddimah, doa meminta i'anah, isti'anah kepada Allah, atau di awal, Allahumma a'in wa waffiq, misalnya. Kalimat ringkas. Ya Allah, berilah pertolongan dan berikan taufik. Di awal-awal kitab para ulama, setelah mereka mengucapkan bismillah, mereka berdoa kepada Allah dengan ini. Nah, ini demikian juga kita. Insyaallah, ini inti pokok permasalahan dalam kitab ini. Yang akan kita pelajari berikutnya. Ya, syukur-syukur sampai selesai ya, Pak. Sayang sekali kalau kita belajar tapi enggak pernah selesai kitabnya. Belajar satu kitab di tengah-tengah bubar. Atau ganti dengan kitab yang lain. Ya masih mending lah kalau ganti, tapi kalau bubar sama sekali. Bubar terus enggak ada lagi kajian sebagainya. Atau Ya, kita tidak dapat lagi melanjutkan pelajaran-pelajaran ini. Sehingga benar kita harapkan apa yang kita pelajari ini menjadi hujjah bagi kita yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Selamat di dunia, apalagi besok di akhirat, dan itu sangat kita butuhkan, kita harapkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan ini, Pak? Ya, hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.